Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tasliman kathira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita yaitu pembahasan tentang salat at-tatawwu, salat sunnah dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahimahullahu taala. Dan pembahasan yang telah kita bahas yaitu tentang salat ad-duha. Pembahasan telah salat duha telah kita pelajari bahwa rakaat paling sedikit dalam melaksanakan salat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat yang paling banyak dalam melaksanakan salat duha la hadda fiha. Tidak ada batasannya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat duha 4 rakaat wa yazidu ma syaa Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahnya. Bahkan di situ tidak disebutkan batasannya sampai berapa. Dengan ini juga al-Allamah Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaihi berpendapat dalam fatwanya, salat duha bilangan paling banyak tidak ada batasannya. Kemudian hal yang berkaitan dinamakan salat duha dikarenakan dikerjakan pada waktu duha, dan waktu duha dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak. Dikatakan oleh Allamah Syekh Muhtamin sekitar rubu' sa'ah, seperempat atau sepertiga jam ketika matahari terbit. Kemudian setelah itu tunggu 15 menit atau 20 menit kira-kira dalam hitungan waktu. Setelah itu dimulai waktu sholat ad-duha. Dan berakhir kubail zawal. Ini sebelum duhur. Mendekati duhur, yaitu sholat duha habis. Karena itu waktu-waktu yang sholat duha. Kemudian afdol dalam melaksanakan sholat duha, sebagaimana di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam melaksanakan sholat duha afdolnya ketika cuaca memanas, mulai panas. Cuaca ketika itu mulai panas, matahari mulai panas. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Arqam yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul awabin hina termadhu al-fisal. Salatul awabin, salat duha ketika termadhu al-fisal, yaitu al-fisal walad naqah, anak unta merasa kepanasan. Qala rahimahullahu ta'ala wa salatul duha wa salatul lail. Dan di antara dari salat-salat sunnah yang disyariatkan yaitu salatu al-lail, salat malam. Salatul lail banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis mutawatir tentang keutamaan qiyamul lail. Hal ini sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam afdalu salati ba'dal fariidhah salatul lail. Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu, salat yang wajib, yaitu salatu al-lail. Ini dalil tentang keutamaan salatul lail. Dan juga di sana terdapat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullah al-muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariidhah shalatul lail. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, bukan Bukhari dan Muslim, tapi hanya Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullah muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan syahrullah al-muharram, yaitu puasa pada bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'da al-fariidhah shalatul lail. Dan sebaik-baiknya salat setelah fariidhah adalah salatu al-lail. Dan juga di sana terdapat dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yakumu min al-lail hatta tatafattar qadama, faqalat Aisyah lima tasna'u hadha ya Rasulullah, waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail, salat malam sampai kakinya bengkak. Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha, kenapa engkau mengerjakan hal seperti ini padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, aku menginginkan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Ini dalil juga menunjukkan tentang keutamaan qiyamul lail, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melaksanakan qiyamul lail. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail qiyaman tawilan wa salatul lail qu'udan tawilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam dengan berdiri dengan waktu yang panjang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail, salat malam, dengan dalam keadaan duduk dalam waktu yang panjang. Ini juga dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melakukan dalam keadaan berdiri dan juga kadang melakukan dalam keadaan duduk. Karena sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa berdiri dalam melaksanakan duduk dalam melaksanakan sholat sunnah jais, boleh. Walaupun dia mempunyai kemampuan untuk berdiri. Berbeda dengan sholat wajib, maka dia harus dengan harus berdiri. Karena berdiri dalam melaksanakan sholat wajib adalah merupakan rukun min arkani as-shalah. Dan berdiri dalam melaksanakan sholat sunnah adalah sunnah jais. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan tentang qiyamul lail dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa aktsaruha 13 rak'ah yutiru fi akhiriha. Wa aktsaruha, dan bilangan paling banyak 13 rak'ah yutiru fi akhiriha, diwitirkan pada akhirnya. Salatul lail yaitu salat yang dikerjakan pada malam hari. Salat tarawih juga dikatakan salatul lail. Kenapa? Karena dikerjakan pada malam hari. Salat tahajud sama, karena dikerjakan pada malam hari. Begitu juga salat witir. Kalau salat witir dikerjakan pada malam hari. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala, aktsaruha 13 rakaat, paling banyak dalam bilangan salatul lail adalah 13 rakaat, yutiru fi akhiriha, diwitirkan di akhir dalam salatul lail. Bilangan sedikit dalam melaksanakan sholat witir, karena sholat witir termasuk dalam sholatul lail, adalah 1 rakaat. Bilangan sedikit dalam melaksanakan sholatul witir, 1 rakaat. Bilangan paling banyak11 rakaat, pada riwayat yang lain 13 rakaat. Paling banyak 11 rakaat, dalam riwayat yang lain 13 rakaat. Dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazid fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rak'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan pada salat malam ma yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, dan juga selain pada bulan Ramadan, ala 11 rakaat, yakni di lebih dari 11 rakaat. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih, karena salat tarawih termasuk dari qiyamul lail, tidak melebihi dari 11 rakaat. Tidak melebihi dari 11 rakaat. Nah, dan para ulama mengatakan salat 13 rakaat diwitirkan di akhirnya. Diwitirkan di akhirnya. Para ulama mengatakan bahwa 13 rakaat di sini tidak bertolak belakang dengan hadis yang 11 rakaat. Di sana dalam hadis Aisyah, Nabi SAW tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW yusalli minal lail 13 rakaat. 13 rakaat. Para ulama mengatakan hadis ini, yakni tidak bertolak belakang dengan hadis Aisyah, bahwa Nabi SAW melaksanakan 11 rakaat. Bahkan para ulama mengatakan 2 rakaat itu yang ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat al-fajr bisa, atau 2 rakaat ba'diyah salat isya, ba'diyah salat isya, atau 2 rakaat tambahannya yaitu 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan sebelum seseorang melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan melaksanakan salat qiyamul lail, salat ringan 2 rakaat. 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan di sini adalah 2 rakaat yang pembuka untuk qiyamul lail dengan bacaan-bacaan yang pendek. Qul huwallahu ahad. Qul ya laa kafirun. Setelah itu baru Nabi SAW salat qiyamul lail dengan panjang-panjang yang, dengan bacaan-bacaan yang panjang, dengan bacaan-bacaan yang panjang. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa Nabi SAW salat malam sampai bengkak kakinya, dan Nabi SAW salat malam dalam waktu yang lama, panjang, dalam keadaan berdiri, dan salat malam dalam waktu yang panjang dalam keadaan duduk. Sehingga dalam melaksanakan qiyamul lail, bilangan paling banyak 11 atau 13 rakaat. 13 rakaat di sini bisa saja dimasukkan ba'diyah salat isya atau salat 2 rakaat khafif yang ringan yang dikerjakan sebagai pembuka dalam melaksanakan qiyamul lail. Nah. Kemudian dalam melaksanakan qiyamul lail di sana ada banyak sekali masalah-masalah yang berkait tentang qiyamul lail, yang diantaranya itu tentang salat witir. Pembahasan tentang salat witir. Tapi pembahasan ini cukup panjang tentang salatul witir. Kita bahas insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya tentang salat witir. Naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.